ku berhenti. DJ menyerangku bertubi-tubi. Pacuan irama yang tiada henti. Setiap kali tuang lagi hingga menjelang pagi. Sampai tinggi hingga lepas kendali. Tak peduli apa yang akan terjadi. Esok pagi. Terjadi esok pagi. Ampuni aku DJ di tengah lautan pesta. Berkati aku DJ di tengah para wanita. Ampuni aku DJ di tengah lautan pesta. Berkati aku DJ di tengah para wanita. Hak manusia untuk berpesta. Berpesta hingga jadi gila. Hak manusia untuk berpesta. Perjuangkan hak untuk berpesta. Berpesta hingga jadi gila. Perjuangkan hak untuk berpesta.